Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahamma ba'd. Kita sedang mempelajari kaidah yang pertama dari qawaid fi asma'illah ta'ala, yaitu asma'ullah ta'ala kulluha husna. Bima'ana balighatun fil husni ghayatahu. Tayyib. Dalilnya yaitu ayat dalam surat Al-A'raf. Ma hiya al-ayah? Walillahil al-asma'ul walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Nah, contoh berikutnya, jadi kemudian Syekh menyebutkan contoh-contoh dan menjelaskannya. Contoh berikutnya, contoh yang ketiga, ya. Misalun salithun. Nah, fadhal ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah, wa misalun salith. الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولدها. أنتم لا تجدوا يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة المؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. طيب. Contoh yang ketiga, Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman. اسم من أسماء الله تعالى. Nama dari nama-nama Allah Ta'ala. متضمن للرحمة الكاملة. Yang mengandung makna memiliki rahmat yang sempurna. Ya. Maha merahmati. Biasa kita maknai dalam bahasa kita dengan maha pengasih. Ya. Maha penyayang. Nah. Mengasihi, menyayangi, merahmati dengan kasih sayang, dengan rahmat yang maha sempurna. Allati qala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat yang maha sempurna yang Rasulullah alaihi wasallatu wasallam bersabda tentangnya, menggambarkannya, kata beliau pada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu muttafaq alaihi. Lallahu arhamu. Sungguh Allah arhamu, lebih pengasih, lebih penyayang. Bi'ibadihi, terhadap hamba-hambanya. Min hadihi, daripada ini, yakni ibu anak ini, biwaladiha, yang mengasihi, menyayangi anaknya. Yakni gambarannya pada hadis itu ummu sabiyyin, seorang ibu, ya, yang memiliki sabi, memiliki bayi yang masih menyusu. Wajadathu, ibu bayi itu menemukan bayinya fisabi, di tengah-tengah tawanan, ya, pada suatu peperangan. Fa akhadathu, kemudian ibu itu terdorong oleh sifat kasih sayangnya kepada bayinya yang sangat besar, dia mengambilnya. Wa'al-saqadhu bibatnya. Kemudian dia peluk. Dia gendong, dia peluk. dia tempelkan ke perutnya, wa ardu'athu, dan dia susui dengan penuh kasih sayang. Ini gambaran besarnya kasih sayang seorang ibu terhadap bayinya. Tetapi kata Nabi SAW, lallahu arhamu bi'ibadihi minha, min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah SWT lebih penyayang, lebih pengasih terhadap hamba-hambanya dibandingkan kasih sayang ibu itu kepada bayinya tadi yang digambarkan itu. Ya. Dan berikutnya kata Syekh, wa mutadamminun aydan lirahmatil wasi'ati, dan juga mengandung makna sifat rahmat Allah yang maha luas. Jadi yang pertama tadi yaitu mengandung makna sifat rahmat Allah, kasih sayang Allah yang sempurna, maha sempurna. Yang kedua, mengandung makna sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Allati qala Allahu anha, ya Allah taala jelaskan tentang keluasan rahmat Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 156 Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Wa qala an du'a'il malaikati lil mu'minin. Dan Allah SWT berkata menjelaskan tentang doanya para malaikat bagi orang-orang beriman. Rabbana wahai Rabb kami. Ya, kata para malaikat. Dalam surat Ghafir ayat ke-7. Mendoakan orang-orang yang beriman. Rabbana wahai Rabb kami wasi'ata kulla syai'in rahmata wa ilma. Wahai Rabb kami, engkau meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Maka ampunilah. Ini kelanjutan ayat. Nah, maknanya adalah ampunilah orang-orang yang bertobat, yang mengikuti jalanmu, yang beriman. Nah, jadi dua ya gambaran kesempurnaan nama tersebut, ya, yaitu menunjukkan sifat rahmat Allah yang sempurna dan sifat rahmat Allah yang maha luas. Nah, ini contoh yang ketiga yang telah disebutkan oleh beliau. Kemudian beliau menambahkan penjelasan. Abdul Qara. Wa al-husnu fi asma'illahi ta'ala yakunu bi'tibari kulli ismin 'ala infiradihi wa yakunu bi'tibari jam'ihi ila ghairihi. فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. طيب. الحسن في أسماء الله تعالى. Kebagusan pada nama-nama Allah Ta'ala. Kebagusan, kebaikan pada nama-nama Allah Ta'ala. Itu ditinjau dari dua tinjauan. Yakun bi'tibari kulli ismin, ya, bi'tibari kulli ismin 'ala infiradih. Ini yang pertama. Yakun bi'tibari kulli ismin 'ala infiradih. Yang kedua, yakun bi'tibari jam'ihi la ghairihi. Tinjauan yang pertama, tinjauan perhitungan setiap nama secara terpisah, tersendiri. Ya. Yang kedua, tinjauan terhadap penggabungan nama itu kepada nama yang lain. Ketika digabungkan satu nama dengan nama yang lain, fayahsulu bijam'il ismi ilal akhari, maka penggabungan satu isim kepada isim yang lain, yakni satu asma kepada asma yang lain, satu nama kepada nama yang lain digabungkan, itu menghasilkan kamalun, terhasilkan apa? Kamalun fauqa kamal, kesempurnaan di atas kesempurnaan. Nah, bisa difahami? Nah. Jadi setiap nama bin firadihi secara terpisah itu sudah termasuk dari asmaul husna, yakni sudah memiliki al-husn, ya, pada puncak kebagusannya. Nah, dan semakin sempurna maknanya ketika digabungkan dengan yang lain. Misal dalik, contoh. Misal dalik, al-aziz al-hakim. Inna Allah ta'ala yajma'u bainahuma fil Qur'an katsiran. Fayakunu kullun minhuma dallan 'ala al-kamal al-khass alladhi yaqtadihi huwa al-'izzatu fil 'azizi wal-hukmu wal-hikmatu fil hakim. والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة عزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. طيب شنطر العزيز الحكيم إذن دو نعمة العزيز دن الحكيم العزيز يأتو ذو العزة. Al-Aziz yang memiliki izzah, keperkasaan kemuliaannya, yang maha perkasa, maha mulia. Maha mulia dan keperkasaannya. Naam. Al-Hakim, dhul hukmi wal hikmah. Ya. Mengandung makna, pemilik hukum dan hikmah. Yang maha menetapkan hukum dan maha bijak pada hukumnya. Nah, dua nama ini kata Syekh, fa inna Allah ta'ala yajma'u bainahuma fil Qur'an katsira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan dua nama ini banyak dalam Al-Qur'an. Banyak menggabungkan dua nama ini dalam Al-Qur'an. Jadi banyak ditemukan dalam Al-Qur'an bergandengnya dua nama ini. Digabungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aziz Al-Hakim. Ya. Nah, fayakunu kullun minhuma, kata Syekh, maka masing-masing dari keduanya dallan 'alal kamalil khas, menunjukkan kesempurnaan khusus alladhi yaqtadhihi, ya, sesuai yang ditunjukkannya. Nah, sesuai tuntutannya. Nah, sesuai tuntutan maknanya. Jadi masing-masing untuk bi'tibari al-awwal tadi itu bi'tibari kulli ismin 'ala infiradihi. Yakunu bi'tibari kulli ismin 'ala infiradihi, menurut tinjauan nama itu masing-masing sudah menunjukkan kesempurnaan khusus sesuai dengan tuntutannya. Naam, Al-Aziz secara tersendiri menunjukkan al-'izzah fil 'aziz wa huwa al-'izzatu fil 'aziz, kesempurnaan keperkasaan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditunjukkan pada nama Al-Aziz. Kemudian Al-Hakim wal-hukmu wal-hikmatu fil-hakim, menunjukkan kesempurnaan hukum dan hikmah Allah pada nama Al-Hakim. Itu menunjukkan kesempurnaan masing-masing makna sifat yang dikandungnya secara tinjauan secara masing-masingnya. Kemudian diiktibari jam'i ila ghairih, dengan tinjauan penggabungan satu sama lainnya. Wal jam'u bainahuma, penggabungan antara keduanya, perpaduan antara keduanya, dalun, menunjukkan ala kamalin akhara, menunjukkan atas kesempurnaan yang lain. Kamal fauq kamal, supaya di gambarkan tadi, kaman fauqak fayahsul kamalun fauqak kamal. Ya, menghasilkan kesempurnaan dari kesempurnaan. Wa huwa yaitu anna izzatahu ta'ala, bahwa sesungguhnya izzah, keperkasaan Allah ta'ala, makrunatun bil hikmah, disertai, dibarengi dengan hikmah, kebijakan. Ya, fa'izzatuhu la taqtadi zulman wa jawra wa su'a fi'lin. La taqtadi zulman wa jawran wa su'a fi'lin. Ada izzah, keperkasaan Allah tidak menuntut, ya, terjadinya kezaliman terhadap hamba-hambanya. Jauran, ya, sama maknanya zulman wa jauran, ini kezaliman. Wasu'a fi'lin, dan jeleknya tindakan, tidak. Karena keperkasaan itu dibarengi dengan apa? Hikmah, kebijakan. Jadi bijak dalam penempatan keperkasaan tersebut. Nah, jadi tidak menuntut terjadinya kezaliman, ya, dan jeleknya tindakan. Kama qad yakunu min izzail makhlukin, sebagaimana hal itu bisa terjadi dari kalangan makhluk-makhluk yang memiliki izzah, keperkasaan. Seorang raja, ya, yang berkuasa, punya bala tentara yang kuat, ya. Dia ditakuti, dia perkasa, dia hebat. Fa'idhal al-'izza minhum, maka sesungguhnya al-'aziz minhum, yang perkasa di antara makhluk-makhluk itu, qad ta'khuduhu al-'izzatu bil ithmi. Mungkin saja, ya, dia terseret. Terseret, ya, oleh 'izzah, keperkasaannya itu untuk melakukan itu. Dosa. Dia lebih mementingkan harga dirinya, menjaga kehormatan dirinya dan keperkasaannya. Ya, karena dia merasa perkasa, punya kekuasaan, punya kemampuan, punya keperkasaan. Boleh jadi itu menyeret dia untuk melakukan dosa. Fayadzimu. Maka dia pun mendzalimi. Wayajur. Wayusi'u tasarruf, dia mendzalimi, dia melakukan tindakan yang jelek. Karena tidak memiliki hikmah. Sehingga keperkasaannya itu ditempatkan pada hal yang salah. Nah, adapun Allah SWT maha suci dari yang demikian. Karena Allah adalah Al-Azizul Hakim. Keperkasaannya diberi dengan hikmah. Hikmah itu penempatan sesuatu. Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Wad'u syai' fi mawdi'ihi la'iq. Penempatan sesuatu pada posisinya yang pantas, yang sesuai. Jadi memang di situ sudah posisinya. Jadi tidak akan terjadi kezaliman. Ya, tidak akan terjadi tindakan jelek, salah tindakan. Semuanya mesti adalah keadilan. Baik. Nah, wa kadzalika, jadi tampak di situ, ya. Semakin sempurnanya, bagusnya makna yang tampak ketika digabungkan. Wa kadzalika hukmuhu ta'ala wa hikmatuhu. Begitu pula hukum Allah dan kebijakannya. Makrunani, sebaliknya, makrunani bil 'izz, hukum Allah dan hikmah Allah, ya, bergandeng dengan 'izz al-kamil. Ya, dibarengi dengan keperkasaan yang sempurna. Baik, sehingga dalam menetapkan hukum dan dalam mengambil kebijakan itu disertai dengan keperkasaan yang dimilikinya, keperkasaan yang maha sempurna. Bikhilafi حكم المخلوق وحكمته berbeda dengan hukum makhluk dan hikmah kebijakan makhluk, fa'innahuma ya'tarihiha, fa'innahuma mada ya'tarihima az-zullu, ya'tarihima az-zullu, ya'tarihi maknanya yadkhulu, ya'tarihima yakni yadkhuluma az-zullu. Hukum makhluk, hikmah kebijakan makhluk akan dimasuki oleh az-zul, bisa dimasuki az-zul yakni kehinaan. Nah, bisa ada unsur kehinaannya, beda dengan hukum dan hikmah Allah SWT mesti dibarengi dengan kemuliaan. Jadi semua hukum dan kebijakannya itu mulia, semua hukum dan kebijakannya apa? Mulia, tidak ada yang hina, tidak ada yang rendah, semuanya mulia, tinggi, ya, karena dibarengi dengan al-izz, al-kamil, keperkasaan dan kemuliaan yang sempurna. Bisa difahami ini? Nah, semakin tampaklah di situ, ya, husn kebagusannya. Ihsulu kamal fauqa kamal. Wadih, ya, kuah? Wadih? Alhamdulillah. Nakdaki bada wa qadijah. Allah khasbah. Alhamdulillah.